ku berjalan. Banyak yang ku lihat saat mampu ku menilai cinta yang hadir memberi arti. Ku hapuskan dendam karena luka cinta. Terima kasih.